Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awaliyyin fatirus samawati wal ardhin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعث الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين والحاضرات أهلا وسهلا مرحبا بكم. Untuk para penuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Karena kita berupaya untuk memakmurkan daripada masjid Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tema yang telah disepakati, bahwasanya malam ini insyaallah taala kita akan menyebutkan sebab-sebab lapangnya hati seorang hamba. Kenapa hati bisa lapang? Kenapa terjadi lapangnya hati? Terjadi lapangnya hati berarti sebelumnya ada sesuatu yang membuat hati itu sempit. Karena itu kita akan bahas perkara apa sajakah yang akan menyempitkan hati, dan perkara apakah yang akan mengobati hati dari sempit menjadi lapang. Di antara sebab lapangnya hati seorang hamba itu banyak. Kita akan sebutkan beberapa. Oh iya. Wah, diajarin ya. Baik. Di antara sebab-sebab lapangnya hati seorang hamba itu banyak. Namun sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati, ba'da maghrib sampai isya, mungkin isya akan sedikit tanya jawab. Karena itu saya berikan ringkas saja. Di antara sebab yang paling besar lapangnya hati seorang hamba yaitu doa. Kita sudah mengetahui bahwasanya tauhid merupakan pondasi yang paling besar. Pondasi yang paling asas adalah at-tauhid. Ternyata tauhid mengajak seorang untuk doa. Disebutkan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kalian, ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Allah. Tauhid. Setelah itu apa? Wastaghfir li dhanbik, doa. Beristighfarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dosa-dosamu. Kita sudah pernah membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'asum. Lantas kenapa Allah mengatakan wastaghfir li dhanbik? Istighfarlah, mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu. Nabi Muhammad punya dosa? La, Nabi Muhammad tidak punya dosa. Lantas kenapa Nabi diperintahkan untuk istighfar? Ada dua jawabannya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yang pertama, istighfar itu mengangkat derajat. Yang seorang hamba tidak akan diangkat derajatnya kecuali dengan pintu istighfar. Karena itu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk istighfar. Yang kedua, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan suatu amalan atau sebaliknya, beliau melakukan suatu amalan, kemudian meninggalkan amalan yang lebih afdal, itu merupakan satu kekeliruan. Di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu cara menutupnya adalah dengan istighfar. Namun jawaban yang paling tepat yang pertama. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Sebagai bentuk pengangkatan derajat, yang derajat tersebut tidak akan diperoleh kecuali dengan istighfar. Ini yang pertama, doa. Setelah at-tauhid adalah as-salah. Rukun Islam yang kedua adalah as-salah. Kita lihat di dalam as-salah, apa yang terdapat di dalam as-salah? Ihdinas siratal mustaqim, doa juga. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalanmu yang lurus. Setelah sholat apa? Puasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'watu sha'im la turad. Doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, salasah, ada tiga da'wat mustajab. Ada tiga doa yang dikabulkan. Di antaranya da'watu sha'im, doa orang yang berpuasa. Lihat perintah-perintah doa, doa, doa. Kemudian setelah puasa apa? Zakat. Di dalam zakat pun ada syariat untuk berdoa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil dari harta-harta mereka zakat sebagai bentuk pensucian, pembersihan dari harta jiwa-jiwa mereka. Salli alaihim, bersolawatlah untuk mereka. Apa solawat? Dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah, kata para ulama, solawat di sini maknanya adalah doa. Inna salataka sakanun lahum. Sungguh doamu itu merupakan kelapangan hati bagi mereka. Maka siapa yang ingin lapang hatinya? Doa. Antum tahu sejarah kenapa Mekah Al-Mukarramah dikatakan negeri yang aman? Sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wattini wazzaitun waturisinin. Kemudian wahadhal baladil amin. Dan aku bersumpah dengan negeri yang aman. Kenapa Allah jadikan negeri Mekah adalah negeri yang aman? Jawabannya disebutkan dalam surat Ibrahim. Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar. Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di negeri yang tandus. Kemudian Ibrahim berdoa. Apa doanya? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Masya Allah. Sampai sekarang terjadi keamanan. Aman dari sisi rohani, aman dari sisi jasmani. Dari sisi rohani, terdapat di dalamnya Ka'bah. Siapa yang masuk ke dalam masjid, maka dia akan merasakan keamanan. Dan juga jasmani, diantaranya peristiwa apa? Tentara bergajah. Ya enggak? Abrahah datang dari Habasyah, Etiopia, singgah di Yaman, sampai ke Mekah, ingin menghancurkan Mekah, ingin menghancurkan negeri Mekah. Apakah berhasil? Lah, tidak berhasil. Kenapa demikian? Doa Ibrahim alaihissalam agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri tersebut aman. Aman secara rohani dan aman secara jasmani. Ternyata sebabnya adalah doa. Karena itu siapa yang ingin lapang hatinya, maka perbanyak doa. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu. Ilmu jawabannya. Siapa yang ingin lapang hatinya, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Seorang yang bermajlis di majlis ilmu, apa yang dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim madza sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid daripada masjid-masjid Allah. Baca Quran. Mempelajari Al-Quran. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan di tengah-tengah mereka. Sakinah. Sakinah. Lapangnya hati. Kelapangan bagi hati seorang insan. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَخَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Allah akan turunkan rahmatnya dan mereka para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Maka siapa ingin lapang hatinya, hendaknya dia menuntut ilmu. Tidak ada yang bisa melembutkan hati kecuali ayat Allah. Al-Quran Al-Karim. Siapa yang ingin menjadi jinak hatinya, siapa yang ingin lunak hatinya, maka tidak ada jalan baginya kecuali dengan membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran adalah nur. Allah sifatkan Al-Quran nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Adapun orang yang tidak bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran, maka hendaknya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya telah ditutup. Kalau hati seorang hamba sudah ditutup oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah padanya ia dan billah. Sebagaimana firmannya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى هُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang ketika diajak ayo kepada kitab Allah, dia berpaling. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Dan dia melupakan apa yang telah dia lakukan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Tidak peduli dengan urusan agama Allah. Tidak peduli dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Diajak kepada kitab Allah, dia berpaling. Dan dia tidak memperdulikan apa yang akan terjadi pada dirinya kalau dia terus melakukan kemaksiatan. Kata Allah, sungguh orang yang seperti ini kami jadikan di dalam hati mereka akinatan seperti tempurung. Payung yang menutupi hatinya. Wa fi adhanihim waqra. Dan di telinga mereka kami berikan sumbatan yang menyumbat telinga-telinga mereka. Wa in tad'uhum ilal huda. Engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi yang paling fasih? Siapa nabi yang paling alim tentang Allah? Jawabannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, seandainya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjuki orang tersebut kepada jalan hidayah, fala yahtadu idzan abada. Sekali-kali dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah, idzan billah. Karena itu, siapa yang ingin lapang hatinya, baca Al-Qur'an. Karena sumber ilmu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian di antara sebab lapangnya hati disebutkan dalam dua ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيكُ صَدْرُكَ مِمَّا يَقُولُونَ. Sesungguhnya kami mengetahui hatimu sempit. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya sempit. Kenapa beliau sempit? Dicaci, dimaki, dicela. Dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala terjadi berbagai macam penolakan-penolakan. Bahkan intimidasi. Bahkan siksaan, bahkan pembunuhan sudah disiapkan oleh mereka. Berbagai macam siasat, berbagai macam rencana-rencana buruk. sudah dijalankan oleh mereka bagaimana caranya menghilangkan nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempit hatinya ketika itu. Apa yang Allah perintahkan ketika Allah mengetahui apa yang menyebabkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam sempit? Allah perintahkan nabinya. Fasabbih bihamdi rabbik. Yang pertama, sucikan Allah. Banyak-banyak bertasbih. Wakum minas sajidin. Yang kedua, jadilah engkau termasuk orang yang sujud salat. Disebutkan dalam hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr faqbalu ila as-salah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menghadapi suatu urusan yang membuat hati beliau sempit, maka beliau akan segera as-salah. Salat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kematian menjemput dirimu. Apa maksudnya? Berpindahlah dari satu amalan kepada amalan yang lain. Tilawah Quran, selesai baca Quran, sedekah. Tidak punya harta untuk disedekahkan, puasa. Tidak sanggup berpuasa, kerjakan sholat sunnah. Selesai melaksanakan sholat sunnah, bir walidain. Dari satu ibadah, pindah kepada ibadah yang lain. Maka siapa yang melakukan hal seperti ini, Allah akan lapangkan hatinya. Lantas apakah yang menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempit hatinya? Ya subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang terhadap umatnya. Orang yang paling cinta kepada umatnya. Bayangkan hadis tentang syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata yang dipinta bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang syafaat, bahwasanya beliau ketika manusia meminta kepada Adam, meminta kepada Nuh, meminta kepada Ibrahim, meminta kepada Musa, meminta kepada Isa, semua mereka angkat tangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu didatangi oleh rombongan manusia, dan mereka manusia meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah segera memutuskan persoalan di tengah-tengah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana biha, ini adalah bagianku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjungnya, memujinya dengan pujian-pujian yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau terus sujud, tidak berani mengangkat kepalanya, tunggu perintah. Setelah sekian lama sujud, maka Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada beliau. Maka Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'asak. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Qul tusma', ucapkan sesuatu, ngomong, bicara engkau. Tusma', ucapanmu akan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sal tu'ata, silakan minta, kamu akan mendapatkan apa yang kamu pinta. Isfa' tusyafa', silakan kamu memberikan pembelaan, karena engkau mendapatkan izin untuk membela orang-orang yang kamu kehendaki. Maka beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau apa? Mengucapkan ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Masya Allah. Sayang sekali beliau kepada umatnya. Namun yang sangat disesalkan, qadarallahu wa masyafa'al. Ternyata ada sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syafaat itu enggak ada. Bagaimana mungkin orang sudah masuk neraka, diangkat, masuk ke dalam surga. Enggak masuk akal. La ilaha illallah. Padahal Rasul alaihi salatu wasalam bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan daripada jahannam. Ternyata umatnya tidak yakin akan adanya syafaat, iyadan billah. Nabi sallallahu alaihi wasalam juga manusia. Beliau merasakan apa yang dirasakan oleh mereka manusia. Ketika mendapatkan kebahagiaan, maka beliau akan bahagia. Ketika mendapatkan musibah, maka beliau akan sempit juga hatinya. Wajar. Manusiawi. Lantas perkara apakah yang menjadikan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sempit hatinya? Tidak lain, tidak bukan selalu kaitannya dengan agama, agama, agama, agama. Beda dengan kita. Kalau kita selalu dunia, dunia, dunia, dunia. Enggak punya duit, pengen punya duit, sempit hatinya. Pengen punya duit, tapi enggak punya duit. Yang enggak punya pekerjaan, pengen bekerja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan, sempit hatinya. Bujangan enggak laku-laku, pengen nikah, ditolak, ditolak, ditolak, sempit hatinya. Selalu dunia. Tetangga nikah lagi, Masya Allah. Dapat perempuan yang cantik. Mantan foto model. Padahal foto model angkat besi. Sempit hatinya. Selalu dunia. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang menyebabkan beliau sempit? Ketika beliau mendapati ada seorang lebih bertakwa kepada Allah, lebih dekat dengan Allah, beliau cemburu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita mendengarkan si fulan, bulan ini selesai hafalan Qur'annya. Cuma ngomong Masya Allah. Udah itu aja. Enggak ada keinginan untuk mengalahkan dia. Tidak ada keinginan untuk berlomba-lomba terhadap kebaikan. Si fulan makan nasi, si fulan minum air. Tapi bisa hafal Qur'an, bisa hafal Sahih Bukhari, bisa hafal Sahih Muslim, bisa hafal Riyadhus Salihin, bisa hafal matan-matan mereka para ulama. Saya kok enggak bisa? Saya harus berusaha. Sempit hatinya ketika tidak bisa menghafal Al-Quran. Harusnya seperti itu penuntut ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan khabar dari atas langit. Turun surat Al-Ankabut. Beliau mendapatkan ayat. Ayat yang mengisahkan tentang Rasul yang paling tua. Yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihi salam. Dan Nuh tersebut tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir 950 tahun kalau kita pikirannya apa? Sebelum saya bicara tentang apa yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita pikirkan apa yang kita pikirkan ketika kita mendapatkan khabar Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 950 tahun. Apa yang kita pikirkan? Wah, berarti lama sekali hidupnya. Berarti banyak sekali kenikmatan yang sudah pernah dirasakan oleh Nuh alaihissalam. Berarti selalu dunia, dunia, dunia, dunia. Tapi lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 950 tahun. Usia balik laki-laki berapa? 15 tahun. Ya enggak? 950 tahun dikurangi 15 berapa? Ayo. Ayo. 800? 935. Ahsan. 935. Berarti 935 habis sudah digunakan untuk zikrullah. Digunakan untuk berpuasa. Digunakan untuk dakwah. Adapun saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya 60 sampai 70 tahun. Lawan Nuh alaihi salam berarti wah jauh sekali. Ya enggak? Sempit hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa sudah baik. Kita merasa sudah saleh. Kita merasa sudah menjadi orang yang paling terbaik. Tapi ternyata tidak pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendapatkan khabar 950 tahun usianya Nuh alaihissalam, maka beliau berpikir, berarti ratusan tahun beliau telah beribadah kepada Allah. Berarti berapa banyak sujud yang sudah dilakukan oleh Nuh. Berapa banyak tasbih, tahlil, takbir, zikrullah yang diucapkan oleh Nuh alaihissalam dibandingkan dengan saya. Enggak ada apa-apanya kalau begitu. Ya Allah, bagaimana mungkin saya akan mencapai derajat yang paling tinggi kalau begitu. Sementara ibadah saya dengan Nuh kalah. Sempit hati beliau. Ketika beliau hatinya sempit, Allah turunkan tiga surat secara berurutan. Satu dengan yang lain saling berkaitan. Surat yang pertama, saya baca, terjemah ya. Mudah insya Allah. Juz 30 semua. Insya Allah hafal. Ketika Nabi sedih, sempit hatinya, berpikir, berapa banyak amalan yang sudah dilakukan oleh Nuh dibandingkan dengan saya? Wah, jauh sekali. Lantas bagaimana dengan umatnya? Jauh sekali. Selalu berpikir tentang umatnya bagaimana. Maka Allah turunkan surat untuk menyenangkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Surat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kemudian alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan hatimu? Wa wada'na 'anka wizrak, kami angkat beban dosa-dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Kamu enggak punya dosa. Terangkat sudah. Kamu ma'asum, dijaga. Tidak melakukan maksiat dari lisan, telinga, mata, tangan, kaki, semua terjaga. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutan namamu. Siapa yang ingin masuk Islam, sebut namamu. Siapa yang ingin sholat, sebut namamu. Ya enggak? Sebagian siapa yang ingin nikah halal, kemaluannya, sebut juga namanya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak, fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama satu kesulitan, terdapat dua kemudahan. Allah tekankan kembali. Sesungguhnya bersama satu kesulitan, terdapat dua jalan kemudahan. Fa idza faraghta, kalau engkau sudah selesai dari satu urusan, fangsab, kerjakan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan tawakkallah engkau. Bersandarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berharap. Ketika Nabi sempit hatinya, kemudian Allah turunkan surat Al-Insyirah, maka legalah hati beliau. Bahwasanya Allah mengabarkan kepada beliau dosanya terangkat. Bahwasanya Allah mengabarkan kepada beliau bahwasanya beliau akan diangkat pula derajatnya, mengalahkan derajat orang-orang sebelumnya, bahkan Nuh alaihissalam. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza faraghta fanṣab. Kalau sudah selesai satu ibadah, kerjakan ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, doa. Di antara sebab lapangnya hati seorang hamba, doa. Beliau berpindah dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Selalu berdoa, tawakal kepada Allah. Akhirnya Allah turunkan ayat yang lebih melapangkan hati beliau. Apakah ayat tersebut? Inna a'tainakal kautsar. Terjemah. Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya? Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau. Apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau? Al-Kautsar. Apa arti Al-Kautsar? Dua. Yang pertama Al-Haud, telaga. Telaga yang mengalir dari sungai Al-Kautsar yang ada di dalam Al-Jannah. telaga untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khairun kathir. Al-Kautsar diartikan kebaikan yang amat melimpah. Apa artinya? Kebaikanmu mengalahkan kebaikan orang-orang sebelum kamu. Kebaikan yang kau lakukan mengalahkan kebaikan orang-orang yang pernah diutus sebelum engkau. Maka tambah lapang hatinya. Fasalli li rabbik wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena itu salatlah. Hanya untuk Allah ikhlas. Sembelihlah. Hewan sembelihan, sesungguhnya orang yang benci kepada dirimu, benci dengan tata cara peribadatanmu, benci dengan sunnahmu, abtar. Mereka adalah orang-orang yang terputus daripada rahmat. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lapanglah hati beliau. Di awal apa? Diperintahkan dari satu ibadah, pindah kepada ibadah yang lain, diselingi dengan doa, ditutup dengan doa. Muncul ayat berikutnya, perintah untuk sholat. Sholat, sholat, sholat, sholat, sholat. Kemudian muncul surat yang ketiga. Itu surat apa? Yang antum sudah hafal semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia Al-Qur'an pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kalian tahu malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Silakan hitung 1000 bulan berapa tahun? 83,3 bulan. 83 tahun. Setelah Allah turunkan ayat ini, setelah Allah turunkan surat ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bergembira, lapang hatinya. Kenapa demikian? Ternyata bukan hanya beliau yang bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Ternyata umatnya, kaum muslimin, bisa mengalahkan amalan-amalan orang-orang sebelum mereka. Bisa mengalahkan amalannya kaum Nuh. Bisa mengalahkan amalan kaum Ad. Bisa mengalahkan kaum Thamud. Bisa mengalahkan kaum Bani Israel. Kaum muslimin bisa mengalahkan amalan-amalan orang-orang terdahulu. Kenapa demikian? Tayyib, usia Nabi Muhammad berapa? 63 tahun. Nabi mengatakan apa? Umur umat beliau itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Wa qalilun, sedikit kata beliau, man tajawaz, yang bisa melewati angka 70, sedikit. Yang bisa melewati angka 70 sedikit, enggak banyak. Umumnya 60 sampai 70 tahun. Kita ambil nilai nominal 60 tahun saja. Usia Nabi Muhammad atau usia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian usia seorang baligh, dikatakan dia baligh usia berapa? 15 tahun. Sekarang 60 dikurangi 15 berapa? Hah? 45. Kita ambil nominal yang paling kecil saja, 40. 40 tahun. Berarti apa? Seandainya ada dari kalangan umatnya selama 40 tahun dia memburu Lailatul Qadar dan dia selalu mendapatkan Lailatul Qadar, 40 tahun dia habiskan usianya untuk mencari Lailatul Qadar dan setiap tahun dia mendapatkannya, berarti berapa? 40 tahun usia dia dikalikan dengan 80 tahun. Berapa? Hah? 3200 tahun. Usia Nuh berapa? 950 tahun. Masya Allah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Ternyata yang bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya bukan hanya beliau, tapi umatnya juga. Umat Islam, kaum muslimin bisa mengejar, bahkan bisa mengalahkan amalan-amalan orang-orang sebelum mereka. Ketika Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. yang telah memuliakan kaum muslimin. Dan perbanyak salawat kita untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kecintaan beliau. Beliau berpikir bukan hanya untuk dirinya, akan tapi untuk umatnya. Kemudian sudah menjelang Isya, saya sebutkan sekarang sebab-sebab sempitnya hati. Di antara sebab-sebab sempitnya hati, banyak ya, cuma saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama adalah ghaflah, lalai dari zikrullah, lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak mengingat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kenyamanan pada hatinya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya dengan zikrullah, tenanglah hati-hati manusia. Maka siapa yang meninggalkan zikrullah, lalai dari Allah, maka gersang hatinya. Dan yang lebih mengerikan lagi, ketika al-maut telah berpisah, atau ketika al-maut menjemput dirinya, ketika ruh berpisah daripada jasadnya, maka kesempitannya lebih sempit lagi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Siapakah orang yang lebih zalim? Siapa yang berpaling an zikri? Siapa yang berpaling daripada peringatanku? Siapa yang berpaling daripada zikrullah? Fa inna lahu ma'isyatan damka, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia wal akhirah. Kata para ulama, fil qabr. Di antaranya Ibnu Utsaimin, Ibnu Katsir, As-Si'di, dan yang lainnya. Ma'isyatan damka, kehidupan yang sempit, bukan hanya dadanya saja, tapi kehidupan yang sempit di dalam kuburnya. Dan nanti kami akan bangkitkan di dalam keadaan buta. Ketika dia buta, maka dia akan berkomentar kepada Allah, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, ya Allah. Padahal dulu aku di dunia bisa melihat. Maka Allah mengatakan kepada hamba tersebut, demikianlah balasan bagi orang-orang yang semodel engkau. Bukankah ayat-ayat kami telah datang kepada engkau, tapi kamu melalaikannya. Kamu tidak mengindahkannya. Kamu melupakan kami, karena itu kami melupakan kalian. Maka siapa yang lalai dari Allah, maka Allah akan lepas penjagaannya dari hamba tersebut. Ini sebab yang pertama. Karena itu jangan lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab sempitnya hati, tasya'um. Apa arti tasya'um? Pesimis, bukan optimis. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Kita semua sudah mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah pernah berangkat dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan menggunakan pakaian ihram, bertalbiyah menuju Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin umrah ketika itu. Ternyata di perbatasan Mekah dan Madinah terdapat orang-orang musyrikin. Kaum musyrikin menghadang jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka mengatakan bahwasanya tidak dibenarkan alias dilarang. Kalian tidak bisa memasuki Mekah. Kemudian Nabi mengabarkan bahwasanya kita ingin umrah, la meskipun umrah tidak dibenarkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu Karena Nabi SAW mengetahui bahwasanya Utsman ibn Affan adalah orang yang mulia di sisi Quraisy. Orang yang dihormati di sisi Quraisy. Karena itu beliau memerintahkan Utsman untuk melobi mereka. Minta izin agar kaum muslimin diperkenankan umrah. Pada tahun itu. Terjadi dialog Utsman ibn Affan dengan Abu Sufyan Sakhr ibn Harb. Radiyallahu ta'ala anhu. Yang ketika itu masih kafir. Adapun Abu Sufyan memerintahkan Utsman, kalau antum mau umrah silahkan, tapi Muhammad lah, tidak diizinkan. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak ingin umrah. Bagaimana mungkin saya umrah sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak umrah? Maka saya tidak akan umrah. Kalau begitu, kita akan bikin tipu daya. Kamu ditahan. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ditahan. Kemudian salah seorang di antara mereka mengutus seorang utusan membawa kabar dusta bahwasanya Utsman dibunuh. Sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Utsman ditahan dan ditawan dan dibunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin berkumpul di tempat yang teduh di bawah pohon. Kemudian mengajak kaum muslimin untuk berbaiat. Berjanji setia untuk mati karena Allah dan Rasulnya. Maka seluruh para sahabat bersiap-siap. Mereka semua berbaiat bahwasanya kami siap mati untuk Allah dan Rasulnya. Pasukan siap mati. Maka kaum Quraisy yang ada di perbatasan ketika itu, mereka mendatangi dengan segera menuju Abu Sufyan yang ada di Mekah. Mengabarkan bahwasanya mereka tidak main-main. Bahwasanya kaum muslimin, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengikat perjanjian, siap mati untuk membela Utsman di antaranya. Maka Abu Sufyan pun gentar ketika itu. Akhirnya beliau mengutus orang yang pintar ngomong, ahli dalam pidato dan dihormati oleh kaum muslimin. Abu Sufyan berpikir, akhirnya mendapati seorang yang bernama Suhail ibn Amr. Maka Suhail ibn Amr radhiyallahu taala anhu berjalan menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi dialog. Akhirnya terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Kesepakatan yang diikat di tempat yang bernama Hudaybiyah. Maka tertulislah berbagai macam perjanjian. Di antaranya tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali radhiyallahu taala anhu untuk menulis. Maka Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Suhail bin Amr beliau mengatakan, saya enggak kenal Ar-Rahman. Hapus Ar-Rahman. Tulis saja Bismika Allahumma. Jangan pakai Ar-Rahman. Hapus. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menghapus Ar-Rahman. Tapi Nabi SAW menunjukkan, meminta kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mana tulisan Ar-Rahman. Beliau tidak pandai membaca. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Tunjukkan mana Ar-Rahman. Dipegang dia tulisan Ar-Rahman, beliau yang menghapusnya. Bismillah Allahumma min Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis perjanjian antara kaum musyrikin dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali Suhail ibn Amr mengatakan, kami enggak percaya kalau kamu rasul. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Kalau kami tahu engkau adalah Rasul, kami tidak akan memusuhi kamu. Bahkan kami akan membela kamu. Hapus Rasulnya. Kembali Ali menantang, saya tidak akan menghapus demi Allah. Kembali Rasul SAW tunjukkan mana Rasulnya. Saya menghapus. Dihapus oleh Nabi SAW. Sebelum datangnya Suhail ibn Amr, Nabi bertafa'ul. Tafa'ul itu lawan kata dari tasya'um. Tafa'ul artinya apa? Beranggapan baik dengan sesuatu. Itu tafa'ul. Tasya'um itu artinya apa? Beranggapan buruk dengan sesuatu. Seperti tiarah. Mirip tiarah. Tahu tiarah? Beranggapan sial dengan sesuatu yang lewat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat. Buka warung misalnya. Setelah buka warung, ternyata orang yang pertama kali beli di warungnya adalah orang yang cacat. Akhirnya, wah sial, tutup warungnya. Ini namanya apa? Tiarah. Tasya'um sama, seperti itu. Mirip. Adapun kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang suka bertafa'ul. Bertafa'ul, beranggapan baik dengan sesuatu. Lihat Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Suhail ibn Amr, maka beliau tersenyum. Kenapa tersenyum? Perhatikan namanya. Suhail ibn Amr. Apa arti Suhail? Asal kata Suhail, sin ha lam. Apa artinya? Sahlun. Mudah. Amr, ain mim ra. Amr. Wow. Ketika Nabi mengetahui yang datang adalah Suhail bin Amr, apa kata beliau? Sahul tawa'tamarta. Urusanmu menjadi sahal. Dan kalian akan umrah. Ini apa namanya? Tafa'ul. Saya berikan contoh. Antum punya istri, hamil 9 bulan, kemudian masuk ke ruang apa? Persalinan. Kemudian diperiksa sama dokter, dikabarkan bahwasanya bayinya sekarang keluarnya rada sulit, terlilit usus atau berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan kakinya sungsang, split misalnya, kayak karate. Kemudian ternyata istri antum itu masuk ke ruangan, ada tulisannya Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah misalnya. Ternyata istri antum masuk ke ruang Ummu Salamah. Antum lihat Ummu Salamah. Ada tulisan Ummu Salamah. Kemudian antum katakan, Salamah itu artinya selamat. Berarti ini adalah lambang kebaikan. Istri saya akan selamat. Ini apa namanya? Tafa'ul. Ini ada di dalam al-Islam. Akan tapi banyak di antara mereka manusia, mereka lebih senang tasya'um daripada tafa'ul. Mereka lebih senang beranggapan sial daripada beranggapan baik. Sudah azan. Insyaallah kita lanjut nanti pada ba'da isya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walmursalin nabiyina al-karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baik, masih dalam sebab-sebab lapangnya hati, di antaranya adalah at-tafa'ul, optimisme. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang yang bernama Sahl yang artinya mudah, kemudian Amr, Nabi menafsirkan dengan umrah. Apa yang terjadi barakallahu fikum? Yang terjadi adalah perjanjian Hudaybiyah. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pelanggaran dari perjanjian Hudaybiyah. Ketika mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh pasukan kaum muslimin menyerang Mekah. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Mereka tunduk patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi panglima tertinggi peperangan ketika itu, menaklukkan Mekah. Kemudian setelah itu ada Khalid bin Walid, kemudian ada Zubair Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhum. Akhirnya mereka orang-orang Mekah takut dan akhirnya mereka pasrah, menyerah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singkatnya memberikan maaf untuk mereka. Kemudian akhirnya mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Setelah itu terjadi perang Hunain yang kemudian awalnya kaum muslimin kalah, kemudian Allah turunkan pertolongan, akhirnya kaum Hunain atau peperangan Hunain dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah itu mereka mendapatkan ghanimah yang amat banyak. Setelah mereka mendapatkan ghanimah, ternyata orang-orang yang mereka berperang kalangan kaum musyrikin pada perang Hunain, mereka masuk Islam. Sebabnya apa? Apa sebabnya? Apa? Tayyib. sebabnya adalah tabakul. Ya, datang Suhail bin Amr, Nabi mengatakan, sahulna, urusan kalian dimudahkan, wa'tamalta, dan kalian akan umrah, ternyata lebih daripada itu. Mekah ditaklukkan, manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, peperangan-peperangan mereka kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang amat banyak. Kemudian masuknya Islam, kelompok-kelompok kabilah-kabilah yang ada di Jaziratul Arab, ternyata sebabnya adalah tabakul. Karena itu Nabi SAW suka bertafakur. Kemudian di antara sebab lapangnya atau sempitnya hati seorang hamba, yaitu al-jahl, kebodohan. Orang yang bodoh, dia akan sempit hatinya. Loh, kenapa sempit? Ya karena gak tahu. Apa hukum ini? Gak tahu. Apa hukum itu? Gak tahu. Bagaimana cara mendapatkan ini? Gak tahu. Sempit hatinya. Dan orang yang bodoh ini akan mengajak pelakunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bermaksiat, maka dia mengundang azab. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengundang azab Allah. Dharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan terjadi di antaranya daratan dan di antaranya lautan. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas. Disebabkan ulah mereka, tangan-tangan manusia. Di antara sebab sempitnya hati adalah ajalah, tergesa-gesa, terburu-buru. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ajalah minasyaitan." Sesungguhnya orang yang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru itu termasuk daripada syaitan, perbuatan syaitan. Terburu-buru. Terburu-buru, semuanya tercela kecuali beberapa hal. Di antaranya akan bersegera ketika mendapatkan seruan hayya 'alas shalah, segera untuk menjawabnya. Yang kedua, apabila seorang memiliki gadis, anak putri, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saleh untuk meminangnya, maka jangan ditunda, tapi disegerakan pernikahan tersebut. Idza ja'akum man tardanahu dinakum atau dinahu wa khuluquhu falyatazawwaju atau fazawijuha atau fazawijuhu. Apabila seorang laki-laki datang meminang putri kalian, yang laki-laki ini adalah orang yang kalian ridho akan agama dan akhlaknya, maka segerakan nikahkan putrimu dengannya. Wa illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, kalian menunda pernikahan, bahkan kalian menolaknya, takun fitnatun wa fasadun fil ardh. Tunggu saja, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Ini tersegera ketika ada orang soleh melamar putri antum. Cuma sekarang masya Allah, yang jadi tolak ukur bukan agama, tapi materi Islam. Punya apa? Kan demikian. Kebetulan bawa mobil, ngetes. Ini mobil keluaran tahun berapa? Bingung dia. Maaf, cuma rental. Ketahuan. La ilaha illallah. Kemudian ketiga, mensegerakan pemakaman. Jangan ditunda. Yang keempat, bayar utang. Dan ditunda. Karena ini penghalang seorang untuk masuk ke dalam al-jannah. Adapun siapa yang bersegera, terburu-buru, beda bersegera dengan terburu-buru apa? Kalau bersegera itu sudah datang waktunya. Kalau terburu-buru belum datang waktunya, sudah pengen dikerjakan, itu terburu-buru namanya. Dan ini tercela. Maka siapa yang terburu-buru melaksanakan sesuatu, maka dia akan sempit hatinya. Kemudian lawan daripada enam perkara yang akan melapangkan hati diantaranya adalah, karena tadi kita sedikit tentang bicara tentang pernikahan, maka diantara sebab, saya teringat, diantara sebab lapangnya hati seorang hamba adalah nikah. Maka bujang yang sudah punya kemampuan, punya ma'isyah, punya penghidupan, jangan ditunda-tunda. segera cari pasangan. Kenapa demikian? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ciptakan untuk kalian, dia ciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Atau litaskunu ilaiha sebelumnya. Kenapa Allah berikan kalian berpasang-pasang? Litaskunu ilaiha, supaya lapang hati kalian. Supaya lapang hati kalian. Lantas siapakah wanita yang membuat hati suaminya lapang? Tentu jawabannya wanita yang soleh. Insyaallah besok kita akan membaca kisah Yusuf alaihissalam. Di antara keturunan Yusuf alaihissalam adalah Nan Musa atau apa? Musa itu keturunan Ishaq. Musa bin Imran bin Du'ay bin Ishaq bin Yaqub alaihi salatu wassalam. Tahu kisah Musa alaihissalam ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dari Mesir menuju Iran. Sampai di Iran, istirahat. Setelah istirahat, beliau melihat ada sekelompok manusia, laki-laki berkumpul dan juga ada dua orang perempuan. Ternyata Musa alaihissalam memandang sekelompok manusia, mereka sedang mengairi kambing-kambing mereka, anak-anak kambing-kambing. Ada dua orang perempuan ini berdiri di tempat yang panas, ingin memberikan minum tapi malu, banyak laki-laki. Dan ternyata laki-laki ini adalah orang-orang yang bakhil, tidak menyisakan air untuk perempuan, tidak menyediakan air untuk perempuan tersebut. Maka Musa alaihissalam iba melihatnya. Maka Musa alaihissalam mendatangi perempuan tersebut dalam keadaan capek. Bayangkan dari Mesir menuju Iran, jalan kaki, tidur ketika malam, di tengah perjalanan jalan lagi karena takut dikejar Fir'aun. Tapi lihat sosial beliau. Maka beliau alaihissalam singkat cerita mengambil air kemudian diberikan kepada dua perempuan tersebut. Kemudian setelah itu beliau mencari pohon untuk berlindung di bawahnya. Kemudian Musa alaihissalam berdoa, Rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat mengharapkan sesuatu yang kau turunkan untukku berupa kebaikan-kebaikan, ya Allah. Fakir, sesungguhnya saya sangat fakir, saya sangat butuh, ya Allah. Nabi Ibrahim ketika dibakar, yang turun siapa? Jibril alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari dengan batu di Taif, yang datang siapa? Jibril alaihissalam. Ya, bersama malaikat gunung ditawarkan, inna rabbaka yasma' qawla qawmik laka. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mendengarkan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh kampung Taif terhadap dirimu. Wa ana malakul jibal, aku adalah malaikat gunung yang Allah perintahkan untuk turun menemui engkau agar engkau memerintahkan aku sesuai dengan perintahmu. In syi'ta la utbiqa 'alaihim bainal akhshabain. Kalau kamu pengen wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan angkat dua gunung hitam yang ada di depan mata kamu ini, kemudian saya akan timpakan di atas kepala mereka. Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad dengan menurunkan Jibril alaihi salam. Sekarang pertanyaannya, dalam surat Al-Qasas, Nabi Musa AS berdoa, ya Allah, saya dikejar Fir'aun. Ya Allah, saya kelaparan. Ya Allah, saya capek. Ya Allah, ya Allah, saya tidak tahu ini negeri apa ini. Ya Allah, saya tidak punya teman di sini. Ya Allah, saya tidak punya saudara di sini. Ya Allah, aku minta kebaikan-kebaikan yang kau turunkan untukku, ya Allah. Sungguh anda fakir. Sungguh saya sangat fakir, sangat butuh sekali, ya Allah. Allah ngasih pertolongan apa? Ayo, tebak dulu. Hah? Dikasih apa? Hah? Dalilnya apa? Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Jibril. Musa kelaparan. Musa alaihissalam ketakutan. Musa alaihissalam gelisah, sempit hatinya. Yang bisa beliau lakukan cuma yakin kepada Allah dengan penuh harap doa. Ternyata Allah tidak mengeluarkan emas dari tanah. tidak menurunkan makanan-makanan dari atas langit, ternyata Allah menurunkan ayat setelahnya. Apa kata Allah setelah Musa alaihissalam berdoa? Allah katakan, فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نجوت من القوم الظالمين. فجاءت إحداهما maka tiba-tiba saja. Huruf fa itu ada artinya. Artinya fauria. Langsung. Ketika Nabi Musa AS doa, ya Allah, aku minta kebaikan-kebaikan yang kau turunkan kepadaku, ya Allah. Aku takut, gelisah, lapar, saya enggak tahu negeri mana ini. Saya enggak tahu siapa teman saya enggak punya saudara di sini. Apa yang akan terjadi pada diri saya? Tapi aku yakin kepada Engkau, ya Allah. Aku butuh kebaikan-kebaikan. Selesai daripada doa, tiba-tiba datang perempuan. Loh, kok bukan Jibril? Kok malah perempuan yang datang? Hah? Kenapa? Minta, ya Allah, saya dikejar Fir'aun, saya kelaparan. Loh, kok nongol malah perempuan? Tamshi ala istihya'in, berjalan menuju Musa, maju mundur. Malu. Enggak kayak cewek-cewek sekarang ya. Perempuan-perempuan sekarang enggak ilahi kok. Enggak punya malu. Ini zaman Nabi Musa, malu, maju mundur. Ngomong enggak ya? Tapi diberitakan sama Abi, akhirnya ngomong, "Inna Abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sabaita lana." Sesungguhnya bapak memanggil kamu agar kamu ke rumah saya. Bapak ingin berterima kasih karena engkau sudah menolong kami dengan memberikan minum untuk kambing-kambing kami. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang perempuan kepada Musa alaihissalam? Hah? Kenapa tidak menurunkan Jibril saja kan selesai masalah? Iya. Kenapa Allah tidak memberikan yang lain tapi kok muncul perempuan? Jawabannya dalam hadis Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un." Dunia itu cuma perhiasan. "Wa khairul mata', sebaik-baik perhiasan daripada perhiasan ad-dunya apa? Al-mar'atu as-salihatu." Wanita yang salihah. Ternyata inilah Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak dengan Allah memberikan istri kepada Musa alaihissalam. Setelah Musa alaihissalam punya istri, ternyata muncul rezeki anak. Setelah itu pekerjaan. Setelah itu ternyata Musa alaihissalam menggembala kambing. Ternyata kambing tersebut memiliki anak yang sangat banyak. Akhirnya Musa alaihissalam menjadi kaya ketika itu. Ini diantara sebab. Lapangnya hati itu nikah. Sebelum menempuh perjalanan istikharah. Setelah istikharah, istisyarah. Istisyarah itu musyawarah. Cari orang yang pengalamannya banyak. Cari orang yang serius, bukan orang yang main-main asal ceplos kalau ngomong. Cari orang yang serius. Yang ketiga, yang paling penting, cari orang yang alim. Orang yang tahu ilmu, orang yang membawa ilmu. Ini yang paling dicari ketika seorang bermusyawarah. Kenapa demikian? Karena kalau kita cuma bermodalkan, oh dia pandai, banyak pengalamannya. Yang satu, dia serius, orang yang cerdas. Kalau bicara itu gak ceplos-ceplos, tapi jitu. Tapi kalau gak bertakwa bagaimana? Dia akan asal bicara nanti ujung-ujungnya. Gak peduli nabrak syariat. Yang penting ini pilihannya. Karena itu cari yang aneh. Setelah itu, berpikir yang matang. Jadi, mungkin sampai sini dulu, insya Allah kita lanjut kepada pertanyaan di sini. Bismillah, menerapkan atau menampakkan tadi tentang berprasangka baik dengan suatu hal yang tidak ilmiah seperti nama atau hal lainnya, apakah itu tidak termasuk dalam syirik asghar? Sutra. Syirik asghar adalah syirik seorang menyandarkan sesuatu yang bukan sebab. Adapun kalau dia berharap, sebagaimana tafaul ketika mendapatkan sesuatu yang baik, seperti tadi misalnya dia masuk ke dalam ruangan, dia sedang sakit, ternyata kebetulan dokternya namanya dokter selamat misalnya, wah insya Allah selamat, dia kembali kepada Allah, dia tidak bersandar kepada dokter, tapi dia kembali kepada Allah, ya Allah saya beranggapan baik ya Allah, yang memeriksa saya adalah dokter selamat ya Allah, saya minta keselamatan, mintanya kepada Allah. Dia tidak bersandar kepada nama tersebut, dia tidak bersandar kepada dokter tersebut. Dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, tidak termasuk syirik. Yu'jibuni al-fa'l. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang mengagumkan saya, yang bikin saya terharu, yang bikin saya takjub adalah al-fa'l. Kemudian ada yang bertanya, "Wa mal fa'lu ya Rasulullah? Apakah al-fa'lu?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan al-kalimatut thayyibah. Al-fa'l adalah ucapan-ucapan yang baik. Bagaimana hukumnya memberi salam kepada wanita yang bukan mahram? Memberi salam kepada wanita yang bukan mahram itu khilaf para ulama. Di antara mereka merinci, di antaranya An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin dan para ulama yang lain, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau aman daripada fitnah maka boleh seorang mengucapkan wanita atau mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahramnya. Catatannya apa? Kalau aman daripada fitnah. Misalnya dia menundukkan kemudian dia ucapkan assalamualaikum, enggak masalah. Dia menundukkan pandangannya, dia tidak melihat kepada wajah si akhwat, si perempuan tersebut. Kemudian dia ucapkan salam, maka tidak masalah. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Masjid Nabawi, ternyata ada perempuan-perempuan sedang duduk. Disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Nasir Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum, dan para wanita menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari sini mereka para ulama mengambil hukum bahwasanya boleh mengucapkan salam kepada perempuan, namun kalau aman daripada fitnah. Kalau tidak aman daripada fitnah, maka tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kebetulan ikhwannya ganteng, kebetulan akhwatnya senang sama ikhwan ini, ketemu di jalan, assalamualaikum, kedipin mata. Hati-hati, tinggalkan. Kemudian apa hukumnya berpacaran? Wala taqrabu zina innahu sa'a fahisyata wa sa'a sabila. Apa hukum berpacaran? Jawabannya disebutkan dalam surah Al-Isra. Wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Innahu fahisyah, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat menjijikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Lihat kalimatnya, wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Bukan zina yang diharamkan saja, akan tapi jalan yang menuju zina itu sudah diharamkan. Di antaranya na'am an-nadhar. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka supaya enggak lihat lawan jenis. Wa yahfadhu furujahum, jaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian lebih mensucikan hati-hati kalian. Allah ingin agar kaum muslimin hatinya suci. Bagaimana mensucikan hati? Di antaranya tundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu adalah jalan menuju zina. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan masih dalam surat yang sama, surat Nur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuqina fi, dalam surat Nur saya lupa, Allah musta'an, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bahkan suara disebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i nitaqaitunna fala taqdahna bil qawli fayadma'alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu berbeda dengan wanita-wanita yang lain kalau kalian bertakwa. Kemudian kata Allah apa? Fala taqdhana bil qaul. Jangan kalian lunakkan suara-suara kalian kepada laki-laki. Ngomong. Apa hukum ngomong? Bicara halal. Tetapi ketika suaranya dibuat lembut, dibikin halus, bicara kepada lawan jenis, haram. Ini ngomong saja haram. Lantas bagaimana dengan pacaran? Pegang-pegangan, bonceng, subhanallah. Tentu lebih-lebih haram. Jadi pertanyaan terakhir. Manusia berhak memiliki antara baik dan buruk dalam perbuatannya. Kalau orang melakukan perbuatan jelek, apakah ini kehendak manusia atau kehendak Allah? Sang penanya hafizahullah bertanya, baik buruk itu perbuatan manusia atau perbuatan Allah? Kehendak manusia atau kehendak Allah? Baik. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, apa yang kalian dilakukan itu pun semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun manusia memiliki kehendak, dan kehendak manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak ingin sesuatu kecuali semua di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah kita mau bersandar kepada takdir, kemudian kita katakan kita kan semua di bawah kehendak Allah, akhirnya dia pilih keburukan daripada kebaikan, maka ini perbuatan yang tidak layak dilakukan. Doa bisa merubah takdir kejelekan kita dalam hidup. Baik, pertanyaannya saya bingung. Doa bisa merubah takdir kejelekan kita dalam hidup. Paham? Kalau dikatakan apa makna doa bisa merubah takdir, itu baru pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaannya itu doa bisa merubah takdir, maka betul, doa bisa merubah takdir. Ketika takdir turun akan menimpa seseorang, kemudian ternyata orang tersebut berdoa, maka doa dengan takdir itu beradu kekuatannya. Sejauh mana kekuatannya? Kalau doanya kuat, maka takdir akan kalah dengan doanya. Tapi kalau doanya lemah, maka takdir buruk akan mengenai orang tersebut. Namun tetap, doa itu memiliki pengaruh. Meskipun dia kena takdir buruk, akan tapi takdir buruk tersebut menjadi ringan ketika dijalankan. Apakah doa mutlak bisa merubah takdir? Maka jawabannya, takdir tahunan. Karena takdir ada dua. Takdir yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar, yaitu wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr, tanazzal malaikatu wa ruhu biha bi idzni rabbihim salamun hiya mat abad hiya hatta madla'il fajr. Disebutkan mereka para ulama bahwasanya malam itu adalah malam penulisan takdir. Malam ditulisan, ditetapkan yang takdir selama 1 tahun, yang kemudian diturunkan ke bumi sesuai dengan kejadian-kejadian, waktu dan tempatnya. Akan tetapi takdir yang di lauhil mahfuz itu tidak bisa dirubah sama sekali. Adapun takdir yang berubah dengan doa, maka itu sudah dicatat di lauhil mahfuz. Jadi sama sekali tidak bisa merubah takdir yang ada di lauhil mahfuz. Terakhir, apa hukum menerima jabatan tangan usai sholat? Hukum asalnya tidak dibenarkan seorang untuk berjabat tangan selepas daripada salam as-salat. Sebagian para ulama di antara Syekh Bintar rahimahullah, kalau dia belum kenal sebelumnya, enggak masalah. Dia enggak kenal, kemudian dia ingin mengucapkan salam, maka enggak masalah. Dia ucapkan salam kemudian berjabat tangan. Tapi kalau dibiasakan, maka ini termasuk perbuatan yang menyelisih sunnah. Kalau dia yakini bahwasanya bagian atau salaman berjabat tangan adalah bagian daripada ibadah, maka naik derajatnya menjadi bid'ah. Walau a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sebutkan. kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumussalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.